إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wahai kaum muslimin, bersyukurlah kita semua kepada Allah azza wajal. Sesungguhnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah azza wajal untuk kita semua sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Lihat firman Allah azza wajal dalam surat Al-Anbiya ayat 107, kata Allah azza wajal, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam semesta. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan arsalahu rahmatan lahum kullihim. Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk rahmat, untuk nikmat bagi seluruh manusia. Faman qabila hadhihi rahmah wa syakara hadhihi ni'mah sa'ida fid dunya wal akhirah. Siapa yang menerima rahmat ini, siapa yang bersyukur dengan nikmat ini, sesungguhnya dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Wa man raddaha wa jahadaha khasira fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang menolak rahmat ini, yang mengingkari nikmat ini, sesungguhnya dia akan yakni sengsara di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, sesungguhnya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling benar-benar menerima rahmat ini, yang paling benar-benar bersyukur dengan nikmat diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian setelahnya satu kelompok yang diberkahi oleh Allah azza wajal yang selalu ada sampai akhir zaman kelak, yaitu kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Dialah kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Mereka lah umat Rasulullah, umatan wasata. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian semua sebagai umat yang wasata. Syekh Abdul Salam As-Suhaimi dalam kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah menjelaskan tentang makna wasatan, yaitu udulan, yaitu umat yang adil, la yamiluna anil haq, yang tidak condong, tidak lari, tidak berpaling dari kebenaran yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ila ghulu wa la ila jafa, tidak kepada sesuatu yang berlebih-lebihan dan tidak kepada sesuatu yang mengurang-urangi haknya Nabi atau meremehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal yatawassatuna ya wa yatadilun, dan bahkan umat pertengahan tersebut, umat yang adil, umat yang pertengahan di tengah kelompok-kelompok yang menyimpang. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, mereka lah ahli sunnah wal jamaah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan tentang mereka dalam fatwanya, hum wasatun bin nihal kama anna millatal Islam wasatun bil milal. Sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah pertengahan, kelompok yang pertengahan dari kelompok-kelompok yang ada yang menyimpang di tengah umat Islam, sebagaimana Islam merupakan agama yang pertengahan, agama yang di atas kebenaran, agama yang di atas keadilan, di tengah-tengah agama yang banyak yang menyimpang di tengah umat Islam. Wahai kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, pelajarilah, ikutilah akidahnya kelompok ahli sunnah wal jamaah ini. Sesungguhnya mereka akan selalu ada dan terus ada. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Dalam riwayat yang lain, hatta taqumus sa'ah, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran, yang berdiri di atas kebenaran, tidak memudaratkan orang-orang yang meremehkan mereka, dan mereka akan selalu ada sampai hari kiamat kelak. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka wahai kaum muslimin, kenali kelompok ahli sunnah wal jamaah, ilmui, pahami, amalkan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mereka adalah kelompok yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga wahai kaum muslimin, bersatulah kita semua di atas akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Bersatulah kita semua dan jangan berpecah belah dari akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Dan tidak akan mungkin kita akan mengetahui akidah ahli sunnah wal jamaah kecuali dengan belajar, kecuali dengan belajar duduk di majlis ilmu yang mengajarkan tentang akidahnya ahli sunnah wal jamaah, sehingga kita berakidah, beramal, berkeyakinan sebagaimana keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum jami'an. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiru. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala fadlihi wa judihi wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallah wa dawla syarika la ta'ziman li sya'nih, wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasulu adda'i li rizwanih, wa sallallahu wa sallam ala nabi wa ala alihi wa ashabi wa ahwani. Amma ba'd. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya kelompok ahlu sunnah wal jamaah adalah kelompok yang selamat dari penyimpangan di dunia dan selamat dari api neraka kelak di hari kiamat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad Rasul bersabda, ala wa inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sabaina millah. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab berpecah belah menjadi 73 kelompok. Wa inna hadhil millah, dan agama Allah ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam, satab tariku ala 73 firqah, dan akan terpecah menjadi 73 kelompok. Tintani wa 70 finnar wa wahidatun fil jannah. 72 kelompok di dalam api neraka dan satu kelompok saja yang berada di dalam surga. Dan ditanya, siapa mereka wahai Rasul? Maka Rasul berkata, al-jama'ah. Mereka adalah jama'ah, berjama'ah dengan kebenaran. Dan mereka lah ahlu sunnah wal jama'ah. Maka wahai kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kita harus mengilmui, mengamalkan, mendakwakan dan bersabar di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena ini keselamatan. Karena ahli sunnah wal jamaah adalah nama yang dicintai seluruh kelompok-kelompok yang ada dalam Islam. Sehingga kita dapatkan setiap kelompok yang ada dalam Islam mengatasnamakan dirinya sebagai ahli sunnah wal jamaah. Namun kebanyakan mereka padahal menyelisihi keyakinan akidah kelompok ahli sunnah wal jamaah, yang tentunya hakikat tidak akan dirubah dengan sebuah nama, dan nama tidak akan dirubah dengan hakikat sesuatu. Dan hakikatnya ahli sunnah wal jamaah adalah akidahnya. Dan siapapun yang menamakan dirinya sebagai ahli sunnah tetapi tidak sesuai dengan akidahnya, hakikat akidah ahli sunnah wal jamaah, bukanlah ahli sunnah wal jamaah. Tapi kebanyakan manusia menamakan dirinya sebagai ahli sunnah wal jamaah, sehingga orang-orang yang berada di tengah jalannya ahli sunnah wal jamaah menamakan dirinya sebagai salafiyin, dakwanya dakwah salafiyah, untuk membedakan antara orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dan orang-orang yang hanya sekedar melebalkan nama menjadi ahli sunnah semata. Nah, akan tetapi wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, sudah banyak juga orang yang menamakan dirinya dengan salafiyah, menamakan dakwanya dakwah salafiyah, tapi hakikatnya adalah hizbiyah. Dakwanya mengajak kepada yayasan-yayasan dakwanya. Dakwanya mengajak kepada komunitas-komunitas grupnya. La haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya dakwah ahli sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah, mengajak umat untuk memurnikan peribadatan hanya untuk Allah dan benar-benar ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajak umat beribadah kepada Allah di atas tauhid, menjauh dari syirik, di atas sunnah, menjauh dari bid'ah, di atas dalil Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Bukan mengajak manusia untuk berbondong-bondong mengkultuskan komunitasnya. Dan inilah hakikat dari dakwah hizbiyah. Maka wahai kaum muslimin, jadilah kita semua seorang salafi yang sejati, yang paham betul tentang akidah salaf dengan ilmu, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwakan, dan kemudian bersabar di atasnya sampai kita meninggal dunia. Karena tidak akan mungkin menjadi seorang salafi sejati kecuali dengan ilmu, pengamalan, dakwah dan sabar. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita seorang salafi yang sejati, yang membangun kesalafian kita dengan ilmu, amal, dakwah dan sabar. Tapi sebelum beramal, sebelum berdakwah, sebelum kita bisa bersabar, pelajari dakwah salafiyah ini terlebih dahulu. Pelajari akidah salaf ini terlebih dahulu. Karena ilmu akan memperbaiki niat, dan niat akan memperbaiki amalan kita semua. Dan semoga dengan ilmu yang dipelajari di majelis-majelis ilmu menjadikan kita seorang salafi yang sejati. Barakallahu fikum jami'an. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat. Allahumma aizal islam wa tauhid wa sunnah wa salafiyin wal muslimin ya rabbal alamin wa adila syirka wal bid'ah wal musyrikin wa damil ajadin ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal iman wa halawatahu ya rabbal alamin. Allahumma amin fi duwarina wa asli a'immatana wa mulata umurina wa jalhu fi man khafaka wa taqaka wa tabaridaka ya rabbal alamin. Allahumma zayyana bi zinatil iman wa jalna hudatan muhtadin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Walidzikrullahi akbar. Wallahu ya'lam.